Jadi berita dari beliau, dari Nabi Muhammad SAW yang pertama masuk surga itu ialah umat beliau. Ini sahih, berita yang benar. Nah, dan juga berita dalam Al-Quran Sunnah bahwa orang masuk surga dan neraka itu adalah melalui hisab, ini sahih. Tapi berita-berita itu tidak menafikan adanya orang masuk surga dan neraka tanpa hisab. Ya, karena disebutkan tidak ada timbangan amal bagi orang-orang kafir. Itu tidak ada amalan yang bisa ditimbang. Timbangan amal itu hanya bagi orang mukmin. Ya. Nah, bahwa umat siapa yang telah masuk surga dan neraka itu, kalau dia ditanyakan umat siapa yang telah masuk surga itu, ialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diceritakan oleh beliau. Umat siapa yang masuk neraka itu, ya diceritakan oleh Nabi, antara lain Nabi melihat Amr bin Luhai al-Khuza'i, antara lain waktu peristiwa Isra Mi'raj. Amr bin Luhai al-Khuza'i adalah seorang tokoh dari Bani Khuza'ah yang waktu itu penguasa Mekah, penguasa Ka'bah sebelum Quraisy, ya, yang pertama kali mencanangkan perbuatan syirik di kalangan orang Arab, ya, setelah dalam keadaan seluruh bangsa-bangsa yang lain yang telah berbuat syirik duluan, orang-orang Arab bertahan dalam tauhid 500 tahun. Dan yang pertama kali merusakkan ketauhidan mereka ialah bernama Amr bin Luhai al-Khuza'i. Kemudian membawa berhala dari Syam dan dari Jeddah, ya, dengan melakukan penggalian berhala-berhala kaum Nabi Nuh, yaitu Wad dan Waswa, wa Yahud, Ya'uq, Nasra, lima berhala kaum Nabi Nuh itu digali kembali oleh Amr bin Luhai karena ada mimpi dari syaitan kepadanya, pergulah engkau ke Jeddah, di sana engkau akan dapati tempat untuk kamu gali padanya, di sana ada berhala kaum Nabi Nuh. Dan dicapati benar, terus dibagi-bagi oleh Amr bin Luhai ke kabilah-kabilah Arab. Sejak itu orang Arab terjatuh pada perbuatan syirik karena apa? Perbuatan Amr bin Luhai ini. Dan waktu Rasulullah Isra Mi'raj itu melihat, melongok ke neraka, melihat Amr bin Luhai dalam keadaan terburai perutnya itu dan menyeret-nyeret isi perutnya itu di neraka sebagai azab Allah kepadanya. Ini berita tentang penghuni neraka yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi itu tidak menafikan adanya hadis-hadis tersebut, cerita ini artinya tidak berkenaan dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua tadi apa? Jadi